السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lancarkan kajian kita, baik secara teknis dan khususnya secara makna. Semoga Allah lancarkan kita mendapatkan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Allah pahamkan kita dan Allah masukkan ilmu itu ke dalam hati kita, bukan hanya ke kepala kita sebagai sebuah maklumat. Karena ilmu yang merubah itu ilmu yang masuk ke dalam hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau hati baik maka seluruh anggota jasad akan baik. Dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menambah ilmu. Menambah ilmu, karena jika ilmu kita bertambah maka iman kita pun juga bertambah. Jika ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka fokuslah dalam mengejar ilmu yang bermanfaat dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan salah satu syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jaga keikhlasan hadirin. Makanya para ulama kita menyatakan seperti yang disampaikan Israil bin Yunus rahimahullah. Beliau menyampaikan, "Man talaba hadzal ilma lillah." Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah. Yang menuntut ilmu karena Allah, bukan karena disuruh suami, dipaksa ayah atau ibu, atau bukan karena ingin cari dunia, atau hanya sebatas ngisi waktu daripada bengong. Tapi dia benar-benar menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau dan para ulama kita? Syarufa wa sa'uda, ia akan mulia, dia akan mulia dan dia akan bahagia. Fi dunia wal akhirah, mulia dan bahagia di dunia dan akhirat. Lihat, satu paket di dunia dan akhirat. Dia akan mulia walaupun dia gak punya uang, tapi dia akan mulia. Betapa banyak para ulama gak punya uang, miskin tapi mulia. Bukan orang kaya tapi mulia. Salah satunya ulama yang sangat kita cintai, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau bukan orang kaya tapi mulia, sampai detik ini mulia. Wasa'udah, dan dia akan bahagia. Dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Wa man lam yatlubhu lillahi khasirad dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang tidak menuntutnya karena Allah, mungkin karena dunia, karena ingin pujian, ingin pengakuan, ingin masuk ke sebuah komunitas atau disuruh, atau sekedar formalitas, atau ada kepentingan, ada hidden agenda, kehidupannya, maka dia akan rugi di dunia dan akhirat. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat, rugi dia. Walaupun hafal semuanya. Walaupun lebih pintar daripada yang ikhlas. Yang ikhlas gak ngerti apa-apa. Kecuali sedikit, aku gak paham, tapi tulus gitu nih orang. Ini yang satu cerdasnya minta ampun. Tapi bukan karena Allah. Maka yang akan bahagia itu yang ikhlas walaupun gak cerdas. Walaupun pelupa. Banyak diantara kita yang mulai belajar di usia 50 tahun, 60 tahun. Udah tuh. Kajian sebulan yang lalu, wallahu ta'ala alam. Materinya apa? Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Kalau kajian 3 minggu lalu, wallahu ta'ala alam. Jadi temanya semua wallahu ta'ala alam. Tapi berusaha ngamalin semampu dia yang dia ingat, yang dia kuasai. Ya. Itu bahagia insya Allah. Dan akan mulia. Walaupun yang jago, catatannya rapi, ngerti, kalau tutup buku dia bisa jelaskan. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan rugi di dunia dan akhirat. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat. Maka hadirin Allah muliakan, muliakan ilmu, jaga keikhlasan kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang ikhlas itu tujuan dia belajar untuk ngamalin. Untuk mengamalkan. Dan untuk memberikan manfaat kepada orang. Jadi diamalin buat dirinya, lalu dia ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Yang harus kita camkan jemaah sekalian. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Sebagaimana marilah kita juga memperkuat syahadatin kita terus setiap hari. Tanamkan pada diri kita. Kita ini hamba yang diperintah dan dilarang. Yang diperintahkan untuk senantiasa beriman dan mentauhidkan Allah. Dan tidak melakukan kesyirikan. Diperintahkan beribadah. Dan dalam beribadah kita harus mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu marilah kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam. Kepada junjungan kita, Nabi kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, memuliakan beliau dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan masih bersama bab mujahadah, masih dalam bab mujahadah, dan kita masuk ke hadis yang ke-17. Hadis yang sangat agung, ya sangat agung hadirin. Hadis di mana Nabi kita SAW meriwayatkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, atau yang biasa dikenal dengan nama istilah hadis qudsi, karena strukturnya dari Nabi, lalu Nabi meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman. Biasanya kan Nabi bersabda, ini Allah berfirman. Tapi iya, tapi hadis, tapi konteksnya apa? Bentuk ini bukan Al-Qur'an. Ini hadis, tapi dinamakan hadis Al-Qudsi. Mari kita masuk ke hadis ini. Hadis ini luar biasa dan kita harus memotong-motong jemaah. Karena hadisnya panjang. Tapi setiap penggalan mengandung makna yang sangat dalam. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, khususnya yang sedang tertimpa musibah dan yang diberikan kenikmatan, semoga diberikan taufik untuk selalu bersyukur kepada Allah. Hadirin Allah muliakan. Beliau menyampaikan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Nawawi, an Sa'id ibn Abdul Aziz, an Rabi'ah ibn Yazid, an Abi Idris al-Khawlani, an Abi Dhar Jundub bin Junadah. Jadi hadis ini dari Abu Dhar. Dan Abu Dhar sudah kita bahas ya di hadis yang ke-61. Sekarang kita ada di hadis ke-111, Masya Allah ya. Allah maha baik, kita bisa sampai ke hadis 111. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Allah berfirman, Allah yang berfirman. Apa firman Allah? Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhulamu. Hadisnya panjang sekali. Kita potong-potong, kita penggal-penggal. Kita masuk ke penggalan pertama. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Hadirin Allah muliakan. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku atau atas diriku. Hadirin Allah muliakan. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Apa maksudnya? Ini penegasan bahwa Allah tidak akan pernah zalim. Allah enggak pernah zalim. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Sebagaimana Allah melarang kita melakukan kezaliman, Allah pun mengharamkan kezaliman atas diri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun. Ia Subhanahu wa taala melakukan apa yang ia inginkan tanpa ada yang bisa mencegahnya, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Masih ingat surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang ia inginkan dan enggak ada yang bisa mencegah. Setiap ba'da salat wajib subuh tadi, subuh, apa yang kita baca? Salah satu penggalan kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima mana'ta, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, enggak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah halangi. Setiap hari kita baca ini jemaah. Bagi yang doa terpikir dulu setelah sholat ya. Adapun yang langsung hilang, langsung ngacir, langsung pergi, yang enggak baca ini. Makanya pentingnya zikir ba'da sholat itu untuk menegaskan, menekankan lagi. Agar kita gak goyah. Makanya kita baca harus pakai hati, jemaah. Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, gak ada yang bisa menghalangi kalau kau sudah ngasih. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan gak ada yang bisa memberi ketika engkau sudah menghalangi. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki tanpa ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa menghalangi kalau Allah udah ngasih. Tapi hadirin yang Allah muliakan, dengan kemampuan yang sangat sempurna itu, di waktu yang bersamaan, Allah pastikan Allah tidak akan zalimi hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan menzalimi siapapun. Subhanallah. Beda sama kita. Kita kalau punya kemampuan 0,1% dari tadi aja udah arogan. Tuh, Masya Allah. Itu punya di sebuah lingkungan atau kita bisa lakukan apa aja. Itu arahnya tuh arogan. Illa man rahima rabbuh, tentu saja. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecenderungan manusia kan zaluman jahula. Zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Tapi Allah enggak. Dengan kemampuan fa'alun lima yurid tadi dalam surat Al-Buruj ayat 16. Mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Tapi Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Makanya Allah tekankan masalah ini di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di banyak ayat. Allah kasih keterangan, Allah gak pernah zalim, Allah gak pernah zalim, Allah gak pernah zalim. Coba kita buka surat Ali Imran ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum. Adab yang seperti itu disebabkan perbuatan-perbuatan tangan kalian. Jadi kalau kalian kena masalah, kena musibah, kena masalah, kena azab, kena sesuatu yang itu karena perbuatan tangan kalian. Lalu berikutnya, wa annallaha laisa bidh-dhallamin lil 'abid. Dan Allah enggak pernah zalimi hamba-hamba. Bidhallam fa'al. Allah enggak mengatakan bidhalim. Itu aja mungkin udah cukup ya. Tapi bidhallam. Itu penekanan dalam bahasa Arab. Gak pernah sekali-kali. Gak pernah. Pakai ada anna lagi. Anna. Penekanan lagi. Dan ayat seperti ini bukan hanya dalam surat Al-Imran. Dalam surat Al-Anfal 51 pun persis seperti ayat ini. Silakan buka Al-Anfal 51 persis. Dalam surat Al-Hajj ayat 10 hampir sama persis, cuman domirnya diganti aja. Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laisa bidh-dhallamin lil 'abid. Sangat mirip dengan ayat ini. Lalu Allah juga berfirman surat Fussilat ayat 46. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa mengerjakan amal saleh maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa mengerjakan amal soleh, itu untuk dirinya sendiri. Yang dapat pahala dia. Jadi kalau kita beramal soleh, yang dapat pahala kita. Yang dapat keberkahannya kita. Yang urusan dilancarkannya juga kita. Yang mendapatkan kebahagiaan kita. Yang mendapatkan ketenangan hidup kita, yang kalau kita berpikir yang tenang siapa? Ya kita, jemaah. Allah enggak butuh. Makanya man 'amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat amal saleh itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Jadi jangan merasa terpaksa gitu loh dalam beramal saleh. jangan malas untuk kajian, untuk menuntut ilmu, lalu untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Wong itu untuk diri kita kok. Emangnya Allah rugi kalau kita enggak sujud? Nanti kita akan jelaskan. Allah enggak rugi sama sekali. Kita yang rugi. Jadi enggak usah bilang, kok ribet banget sih? Lo enggak masalah. Lo Anda enggak sholat enggak masalah. Buat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sholat untuk diri Anda. Oh, jadi aku harus zikir pagi petang ya. Pertama zikir pagi petang enggak wajib. Yang kedua, buat diri Anda. Kok ribet banget. Loh, kalau enggak mau, enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. La ikrah fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. Jadi aku harus maafkan dia, tapi kan dia enggak minta maaf. Loh, enggak ada yang maksa Anda kok mau maafkan. Tapi kalau Anda maafkan, man 'amila shalihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh untuk diri Anda. Untuk dirinya. Lalu kita lanjutkan waman asaa fa 'alaiha. Kita lanjutkan ayat tersebut, dan barang siapa yang berbuat buruk, kembali ke surat Fussilat ayat 46, dan barang siapa yang berbuat buruk fa 'alaiha, maka ia akan terkena getahnya dosanya untuk dia sengsara. Dia yang akan tersiksa di dunia maupun di akhirat. Dia yang akan terancam azab di dalam kubur dan azab di hari kiamat. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia akan mengalami konsekuensinya. Dia akan mengalami akibatnya. Dia akan mengalami masalah-masalahnya. Subhanallah. Jemaah sekalian, jangan pernah remehkan dosa, jangan pernah remehkan maksiat. Betapa banyak orang itu dia kena di dunia, bukan di hari H, bukan H plus seminggu, bukan H plus satu bulan, setelah setahun, setelah dua tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun. Subhanallah. Gak semua hukuman itu Allah kasih di waktu dia melakukan maksiat atau di tahun dia melakukan maksiat. Dosa langsung jelas dosa. Dan ketidaktenangan jelas. Tapi masalah bertubi-tubi gak ada selesai. Bencana bertubi-tubi. Azab jamaah. Karena itu tadi jamaah sekalian. Kembali kita kepada itu. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka itu untuk. Itu dia akan terkena dampaknya sendiri. Baru penutupannya apa? Ini poinnya. Wama rabbuka. Wama rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ketika dia terkena masalah itu karena dosa-dosanya, Allah tidak pernah zalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah zalimi hamba-hambanya. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita camkan. Karena Allah ahkamul hakimin jamaah. Dalam ayat yang sangat familiar. Surat At-Tin. Dan mungkin kita baca setiap hari. Ayat ke-8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus hakim yang seadil-adilnya? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus hakim yang seadil-adilnya? Maka Allah enggak pernah zalimi hamba-hamba-Nya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan. Allah tidak pernah menzalimi dan mengharamkan kezaliman. Itu berarti masuk ke dua hal. Yang pertama, masuk ke dalam syariatnya. Dan yang kedua, masuk ke dalam hukum qadari, qada'i, kauni. Jadi yang pertama masuk kepada hukum syar'i. Yang kedua, berkaitan dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Dalam dua kotak besar ini, tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Sekali lagi, ketika Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka camkan baik-baik, tidak ada kezaliman dalam dua kotak besar kehidupan kita. Kotak yang pertama adalah hukum-hukum syar'i. Yang kedua adalah takdir dan qada yang Allah tetapkan pada kita. Di dua kotak besar itu tidak ada satupun yang menzalimi kita. Kenapa? Karena tadi, wa anna Allaha laisa bidh-dhallami lil 'abid. Allah enggak pernah zalimi hamba-hambanya. Laisa Allah bi ahkamil hakim, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maksudnya apa? Maksud hukum syar'i itu halal haram, perintah dan larangan. Ketika Allah perintahkan kita sesuatu, Allah enggak pernah zalimi kita. Ketika Allah larang kita untuk melakukan sesuatu, Allah haramkan kita melakukan sesuatu, itu bukan karena Allah zalimin kita, bukan karena Allah menzalimi kita, bukan karena Allah membelenggu kita, bukan karena Allah mempersulit kita. Enggak. Banyak orang mengatakan, jadi ini enggak boleh lagi. Ini pun enggak boleh. Terus mana yang boleh? Kok ribet banget sih? Enggak. Kalau kita mau jujur, yang diharamkan itu cuma sedikit. Coba absen makanan yang diharamkan. Dan bandingkan dengan makanan yang dihalalkan. Jauh jemaah. Coba bandingkan antara minuman yang diharamkan dan minuman yang dihalalkan. Jauh. Yang diharamkan paling, minuman yang diharamkan paling khamar, racun, darah, hal-hal yang najis. Cuman sedikit sekali. Yang dihalalkan, subhanallah. Air putih, cendol, ya Allah, cendol. Kopior jamaah, Allahu Akbar. Es campur, masya Allah. Udah, daripada memancing, dah segitu aja. Itu variannya sudah banyak jamaah. Ada kolang-kalingnya. Ada kelapanya. Ada alpukat. Udah banyak jamaah sekalian. Jadi, yang diharamkan itu sedikit. Sangat sedikit. Itu pun untuk kebaikan kita. Bukan karena Allah persulit kita. Kita yang gak ngerti. Kita yang gagal paham jamaah. Gak pernah zalimin kita. Emang perempuan harus berhijab ya? Kan panas segala macam. Enggak, cuma anda renungkan. Enggak tuh. Dan panas sangat relatif. Panas sangat relatif. Panas sangat relatif. Ada orang tinggal di Middle East. Di tahun pertama ketika summer, panasnya luar biasa. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, udah kayak orang Arab nih. Ada orang tinggal di Rusia. Tahun pertama dia kayak mau mati beku. Tapi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, santai. Hadirin Allah muliakan. Tidak ada satupun perintah dan larangan itu untuk menzalimi dan menyiksa kita. Cuman hati kita aja sakit jemaah. Hati kita sakit. Orang tua lagi sakit. Nelen bubur aja kayak terzolimi. Padahal bubur. Makanya perbaiki hati kita, jangan komplain buburnya. Atau perbaiki apa obati penyakit kita, jangan dikomplain buburnya. Bubur enggak salah apa-apa. Perintah dan larangan enggak salah apa-apa. Allah enggak pernah zolimin. Allah saya haramkan kezoliman. Kita yang sakit. Buktinya yang lain enjoy itu. Yang lain nyaman. Tidak ada masalah sama sekali. Kenapa cuma kita dan kita ribut sana, ribut sini. Coba renungkan hadirin. Dan kata para ulama, al-insanu adu majahil. Manusia itu seringkali memusuhi sesuatu yang dia gak ngerti. Itu sering tuh kita. Kita gak ngerti sesuatu, itu kita cenderung kontra dengan itu. Padahal tuh bagus, cuman kita gak ngerti aja. Itu dari hukum syar'i, dari hukum kauni. Qadari, qadai. Apa yang Allah takdirkan, Allah gak pernah zalimi kita. Allah gak pernah zalimi kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Khususnya ketika sekarang kita mengalami musibah. Dan menyalahkan Allah hanya memperkeruh masalah. Buruk sangka dengan Allah hanya membuat azab bertambah besar. Seberat apapun, Allah gak pernah zalimi kita. Coba kita introspeksi diri. Coba kita introspeksi diri. Maka coba kembali lagi ke surat Ali Imran ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu disebabkan perbuatan-perbuatan kalian. Perbuatan-perbuatan kita. Wa anna Allah laisa bidzallamil abid. Kalau menzalimi hamba-hambanya. Dan apabila seseorang itu orang saleh atau wanita itu wanita salehah, itu ujian keimanan. Itu ujian kenaikan tingkat, bukan kezaliman. Tapi kalau dia pendosa, maka itu perbuatan dia. Allah gak pernah zalimi. Dan ini harus kita yakini. Khususnya pada saat kita sedang ada masalah. Kalau kita lagi di atas mah enak, pahami ini ya. Oh iya benar Allah tuh gak penuh zalim. Ya dia habis menang tender 40 miliar. Ya jelas Allah gak mungkin. Gak gampang gitu nerimanya. Tapi ketika dia rugi besar. Makanya jemaah sekalian. Lihat. Contoh yang sangat indah. Contoh yang diperlihatkan Nabi Nuh. Dalam surat Hud ayat 45. Wanada Nuh. Dan Nabi Nuh berseru berdoa kepada Rabbnya. Wanada Nuh. Rabbahu. Faqala Rabbi inna ibni min ahli. Wa inna wa'dakal haqq. Wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang hak, janji engkau itu yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dan Nabi Nuh sedang memperjuangkan anaknya. Dan Nabi Nuh mengatakan, wa anta ahkamul hakimin. Engkau hakim yang paling adil, seadil-adilnya. Engkau gak mungkin zalim. Engkau gak mungkin zalim dan engkau gak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Engkau yang maha adil. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata jawaban Allah sebaliknya. Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 46. Qala ya Nuh, Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Lihat sebuah pil pahit jemaah sekalian. Wahai Nuh. Langsung artinya saja, wahai Nuh. Anakmu itu bukan bagian dari keluargamu. Maksudnya bukan bagian dari keluargamu yang akan diselamatkan. Karena anaknya gak menerima ajaran bapaknya. Anaknya maksiat. Wah, ini pahit sama sekalian. Orang tua mana yang nyaman mendengar kalimat ini? Anakmu bukan dari keluargamu. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Karena sesungguhnya perbuatan anakmu itu enggak baik, wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Perbuatan dia itu buruk, bukan perbuatan saleh. Dia enggak mengerjakan amal saleh, wahai Nuh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Ditegur Nabi Nuh. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau, wahai Nuh, sehingga engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Bayangkan sebelumnya Nabi Nuh mengucapkan wa anta ahkamul hakimin, dan Nabi mengatakan ina bani min ahli, lalu dijawab sama Allah, enggak, dia bukan keluargamu, perbuatannya bukan perbuatan yang saleh, dan jangan pernah meminta sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Aku peringatkan engkau, ini kan ujian ucapan jamaah. Benar enggak tuh? Ketika kita mengatakan wa anta ahkamul hakimin, itu benar-benar menancap dalam sanubari kita ketika kenyataan berbeda dengan ekspektasi kita. Ketika kenyataan itu berbeda dengan harapan kita. Dalam kasus Nabi Nuh, harapan semua orang tua anaknya diselamatkan. Anaknya selamat dunia dan akhirat, itu harapan terbesar orang tua. Dan banyak orang tua yang punya fitrah yang baik, yang tulus, itu mengatakan lebih baik anak saya yang selamat dan saya yang celaka. Saya tahu seseorang, salah satu sosok yang dekat dengan saya, dia kena penyakit yang sangat serius, dia kena kanker. Alhamdulillah dia afana mimma abtalahu bihu faddalana ala kathir mimman khala tafdila. Lalu ayahnya bicara dengan saya, kata ayahnya, kalau boleh milih lebih baik om saja yang kena dan dia yang selamat. Subhanallah. Ini padahal selama hidup nih ayah dan anak ini suka berantem. Tapi berantem ayah anak ya. Sebenarnya mereka saling menyayangi. Tapi ya sering begitulah. Nyesel ayahnya itu. Suka marahin dia. Gimana Nabi Nuh? Poinnya gitu. Kalau orang tua yang seperti kita yang banyak khilafnya nyesel kayak gitu. Itu gimana Nabi Nuh? Dan beliau katakan, wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Tiba-tiba keputusan Allah berbeda dengan harapan beliau. Bahkan ditegur, enggak, dia bukan keluargamu. Amalan dia enggak baik. Dan saya peringatkan engkau. Ini ujian jemaah. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, mau gak kita menerima? Masih yakin kalau Allah gak zalimin kita? Merosakkan. Dan Nabi Nuh kan udah all out jamaah. Siapa yang berani mengatakan Nabi Nuh tidak maksimal? Belum maksimal. 900 tahunan Allah Akbar. Berdakwah. Tapi anaknya gak mau ikut. Kita lihat respon Nabi Nuh di ayat berikutnya 47. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Allahu akbar. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari permintaan dan permohonan kepada Engkau yang aku tidak tahu ilmunya, yang aku tidak tahu hakikatnya. Ya Allah, Nabi Nuh langsung menarik kembali. Yakin ahkamul hakimin, ini yang terbaik, ini yang paling adil. Aku berlindung kepada Engkau dari permohonan yang tidak pakai ilmu, yang aku gak tahu ilmunya, dari meminta kepada Engkau sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Wa illa taghfir li. Dan sekiranya Engkau tidak mengampuni aku. Wa tarhamni. Dan tidak menyayangi aku. Tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Aku minal khasirin. Jadi aku termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Oh, ini gak mudah jamaah. Menerima kenyataan anak kita gak bisa diselamatkan. Itu pahitnya minta ampun. Itu pahitnya luar biasa. Tapi itulah iman. Bahwa Allah gak pernah zalimi hamba-hambanya. Itulah iman. Allah ahkamul hakimin. Dan ini yang harus kita tanamkan. Khususnya di hari-hari ini. Di saat pandemi. Belum juga selesai. Di saat ekonomi sedang jatuh. Di saat jobless. Mungkin sebagian kita gak ada kerjaan. Di saat kita gak punya apa-apa. Di saat kita punya masalah rumah tangga. Di saat kita sedang tertimpa musibah. Kita masih berada di kamp pengungsian misalnya. Yakinlah, Allah gak pernah zalimi kita. Coba evaluasi diri, introspeksi, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ingatlah ini ujian keimanan, ujian kejujuran. Jika kita termasuk orang-orang saleh, atau jika kita sudah beribadah kepada Allah, dan kalau kita banyak dosa, coba evaluasi dosa-dosa kita. Dan siapa di antara kita yang gak banyak dosa? Kulubani Adam Khatta. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Allah gak pernah zalimi kita jemaah. Dan jangan kita perburuk musibah kita dengan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan buruk sangka kepada Allah. Yakin pasti. Wal akibatu lil muttaqin, endingnya pasti untuk orang-orang bertakwa. Wal akibatu lit taqwa, endingnya pasti untuk ketakwaan. Kita ini bodoh, maka kita pikir ini buruk buat kita, padahal wa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Masih ingat Al-Baqarah 216 yang sering kita sampaikan, dan bisa jadi kalian gak suka terhadap sesuatu, itu yang terbaik buat kalian. wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, apa yang kalian inginkan itu gak bagus buat kalian. Hadirin yang Allah muliakan. Zalimin kita. Dan coba evaluasi diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu karena ada andil dari perbuatan kalian. Dan apabila kita lihat ada orang baik, ada orang yang sepanjang hidupnya berusaha menjadi orang soleh, lalu tertimpa musibah, maka insya Allah itu ujian ketakwaan dan kenaikan tingkat untuk dia. Bukankah dunia itu tempatnya ujian dan musibah? Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan penggalan berikutnya. Ini haram tadzulmu ala nafsi jamaah. Allah berfirman, aku haramkan kezaliman atas diriku. Ini akidah kita. Ini iman kita kepada Rabb kita. Dan ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimi kita. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk mengamalkan konsep besar ini.